bercerita warnai dunia kita bersama-sama bersama-sama. Ayo berani jangan berhenti kita raih mimpi semua tantangan menjadi cerita warnai dunia kita bersama-sama bersama.